Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman, seislam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, nikmat Islam dan iman, nikmat kita bisa digerakkan hati-hati kita untuk punya kesadaran, punya keinginan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabah yang tinggal di daerah Damaskus, pernah didatangi seorang laki-laki dari Madinah. Kemudian tatkala laki-laki tersebut datang menjumpai Abu Darda, Abu Darda pun bertanya kepadanya, "Maja'aka bihi?" Apa gerangan yang membawa engkau datang kemari, jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus? Maka orang tadi mengatakan, "Hadithun sami'tu annaka haddatsahu bi." Saya datang kepada engkau karena ada sebuah hadis yang aku dengar engkau menyampaikannya kepada manusia. Abu Darda mengatakan, "Ama ji'ta li hajah?" Tidakkah engkau datang karena keperluan yang lain? Dia mengatakan tidak. Ama ji'ta li tijarah? Tidakkah engkau datang untuk keperluan bisnis dan perdagangan? Dia mengatakan tidak. Maka Abu Darda mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," ketahuilah sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia meniatkan tatkala menempuh jalan tersebut untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah dia untuk berjalan menuju surga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah dia untuk berjalan menuju surga. Ini sebuah kabar gembira dari Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya siapapun yang meluangkan waktunya, yang meluangkan tenaganya, bahkan bisa jadi meluangkan hartanya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka sungguh tenaga yang dia kerahkan, waktu yang dia kerahkan, harta yang dia belanjakan itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya biiznillah, manakala dia melakukannya dengan penuh keikhlasan, dia melakukannya dengan penuh harap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan buat dia mudah berjalan menuju surga. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, maksud daripada Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga, bisa jadi adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia memahami ilmu-ilmu syariat, sehingga dia bisa beramal dengan amalan yang tidak diketahui oleh orang yang tidak belajar. Ini yang pertama. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kemungkinan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah jalannya dia di atas as-sirat. Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah jalannya dia tatkala dia melewati jembatan as-sirat yang memisahkan antara surga dengan neraka. Di mana tidak ada seorang pun dari kita melainkan pasti akan melewati sirat tersebut. Akan melewati jembatan yang sangat tipis dan tajam tersebut. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita tatkala melewati as-sirat tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya karena amalan-amalan kita yang kita lakukan di dunia ini. Dan diantaranya kata Ibn Rajab adalah bertolabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an juga mengatakan dalam asarnya, "Lau ayatni ayatun min kitabillah wa ma ajidu man yaftahuha 'alayya illa bi barqil ghimam la rahaltu ilayhi." Seandainya aku sulit memahami satu ayat dari Al-Qur'an, ada satu ayat dari Al-Qur'an yang sulit aku pahami, dan aku tidak mendapati ada seseorang yang bisa menjelaskan kepadaku kecuali di daerah Barqul Himat. Barqul Himat adalah sebuah daerah yang ada di ujung Yaman. Seandainya ada ayat yang susah untuk aku pahami dan aku tidak mendapati ada seorang pun yang bisa menjelaskannya kepadaku kecuali orang yang ada di ujung Yaman, la rahaltu ilaih, sungguh aku akan berjalan ke sana. Aku akan jumpai orang tersebut dan aku akan belajar kepada orang tersebut meminta penjelasan terhadap ayat yang aku sulit untuk memahaminya itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, nikmat thalabul ilm, nikmat menuntut ilmu adalah nikmat azimah. Nikmat yang amat sangat agung. Nikmat yang besar yang seharusnya senantiasa untuk kita pupuk rasa syukur kita di dalamnya. Agar Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menuntut ilmu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita masuk pada materi. Materi kita pada malam hari ini masih pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau membaca tafsir ayat yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di mana pada ayat kedua dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada segenap manusia. Yang pertama di antara tujuannya adalah liyundhira ba'san syadidan min laduh, untuk Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan azab yang keras dari sisinya. Kepada siapa azab yang keras dari sisinya yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan ini? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hukuman yang Allah peringatkan yang disebutkan tadi disifati hukumannya dengan hukuman yang keras adalah untuk man khalafa amrah. Untuk orang-orang yang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup azab dunia maupun azab akhirat. Dan terlebih azab akhirat ikhwani fillah rahimakumullah. Azab neraka yang merupakan azab yang amat sangat pedih. Azab yang amat sangat keras. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat menggambarkan kepada kita kengerian-kengerian yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan di dalam neraka sebagai azab untuk orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gambaran-gambaran yang amat sangat mengerikan itu, semengerikan apapun kita membayangkannya, sungguh kenyataannya itu lebih mengerikan. Menyakitkan apapun kita membayangkannya, sungguh kenyataannya itu lebih menyakitkan. Dan ini termasuk daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini, ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita akan kengerian Al-Quran supaya kita semakin takut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka. Takutlah kalian kepada neraka. Meskipun hanya dengan bersedekah, yaitu dengan setengah kurma. Apabila bersedekah dengan setengah kurma itu bisa membuat kalian takut dari neraka, maka lakukanlah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di antaranya beberapa kengerian-kengerian azab yang ada dalam neraka agar kita semakin takut, agar kita semakin mengkhawatirkan diri-diri kita untuk menjadi bahan bakarnya. Agar kita semakin semangat di dalam menjalani perintah-perintahnya Allah Azza wa Jal. Dan menjauhi larangan-larangannya Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nasu wal hijara, alaiha malaikatun ghilazun syidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim yang ke-6. Allah berfirman menjelaskan tentang bahan bakarnya api neraka. Dan bagaimana penjaga-penjaga yang Allah tempatkan pada neraka. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di mana api neraka ini waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya, alat untuk menyalakan apinya itu adalah batu dan manusia. Batu dan manusia. Fa na'udzubillah. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka itu dijaga oleh para malaikat-malaikat yang keras, yang bengis, la ya'sunallaha ma amarahum. Di mana mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melakukan semua yang mereka diperintahkan dengannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran dari gambaran-gambaran yang banyak tentang api neraka. Bahwasanya api neraka itu dinyalakan dengan bahan bakar batu dan manusia, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang keras. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa yang ke-56. Menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dibakar di api neraka, bahwasanya setiap kali habis kulit mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, sungguh kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, setiap kali kulit mereka rusak, maka kami ganti dengan kulit yang baru untuk mereka merasakan adzab. Fa na'udzubillah. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau membawakan riwayat dari beberapa sahabat yang menjelaskan tentang betapa ngerinya kenyataan yang ada di neraka tatkala mereka mentafsirkan ayat ini, diantaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya ahlun nar itu diganti kulitnya pada setiap satu harinya 100 kali. Tanaudzubillah. 100 kali. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang baru. Dan itu selama satu hari diganti sebanyak 100 kali, liyadzuqul azab, untuk mereka merasakan azab. Tanaudzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus yang ke-27 menjelaskan tentang bagaimana hitam kelamnya wajahnya mereka para ahlun nar, bahwasanya wajah-wajahnya penduduk neraka itu hitam seperti ditutup dengan potongan malam yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum billah. Dan orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan dan dosa, mereka akan dibalas dengan kejelekan yang semisal dan mereka akan diliputi dengan kerendahan. Di neraka nanti mereka akan diliputi dengan kerendahan. Malahum minallahi min asim, tidak ada yang mampu melindungi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengazab mereka, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ikhwani fillah rahimakumullah, karena betapa rendahnya mereka, karena betapa hinanya mereka, Allah gambarkan ka'anna ma ughsyat wujuhum qita'an minal laili mudlima, seakan-akan wajah mereka itu ditutup dengan potongan malam yang gelap gulita. Di saat ahlul jannah, di saat penduduk surga, Allah firmankan wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka memandang. Ini wajahnya ahlul jannah, Allah buat wajahnya putih, Allah buat wajahnya berseri-seri, Allah buat wajahnya bahagia. Ahlun nar, Allah buat wajahnya hitam. Seperti apa hitamnya? Seperti wajah mereka itu ditutup dengan potongan malam yang gelap gulita. Na'udzubillah. Tidak bisa terbayangkan orang yang hitamnya seperti malam. Malam yang gelap gulita, enggak kelihatan. Tidak bisa dibayangkan. Seperti itu wajah mereka. Fana'udzubillah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Amat sangat hina mereka. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Fana'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Hud yang ke-106 dan ke-107. Menjelaskan tentang suara-suara yang dikeluarkan oleh ahlun nar tatkala mereka merintih kesakitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina syaqau fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq." Adapun orang-orang yang sengsara di neraka, maka mereka itu mengeluarkan zafir. Zafir itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, rintihan suara rintihan yang keluar dari tenggorokan. Wa syahiq, syahiq adalah suara rintihan yang keluar dari dada. Rintihannya keluar dari tenggorokan dan keluar dari dada. Yang kata Ibnu Abbas, itulah sejelek-jelek suara. Zafir dan syahiqnya ahlun nar. Rintihannya ahlun nar. Yang mereka merasakan amat sangat menyakitkannya adab Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka merasakan amat sangat perihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluarkan rintihan sampai rintihan mereka itu berasal dari dada-dada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan seberapapun berusahanya ahlun nar untuk keluar dari neraka tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka keluar. Allah Subhanahu wa taala buat neraka itu berdinding-dinding yang tebal. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi yang ke-29, Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah al-haq adalah dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. In akan tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang mau beriman silakan. Yang mau kafir silakan, tapi ingat bagi yang kafir, sesungguhnya kami mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, neraka yang dikelilingi oleh tembok-temboknya. Ya, neraka yang dikelilingi oleh tembok-tembok. Tidak ada celah untuk ahlun nar itu keluar dari neraka. Seberapapun mereka berusaha, karena neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dinding-dindingnya. Dan mereka ahlun nar, wa iyastaghitu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tatkala mereka merasakan betapa perihnya azab itu dan tidak bisanya mereka keluar, tatkala mereka meminta pertolongan, kata Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka meminta minum, meminta pertolongan untuk dibawakan air, yughathu bima, mereka memang dikasih air. Mereka dikasih air, tapi airnya kalmuhli, seperti tembaga yang meleleh. Seperti tembaga yang meleleh. Yashwil wujuh, di mana air tersebut panasnya apabila dituangkan ke wajah, wajah itu bisa melepuh. Lantas bagaimana kalau air tersebut diminumkan ke dalam perut-perut mereka? Fana'udzubillah min dzalik. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Sungguh itulah sejelek-jelek minuman, dan sungguh neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan karena sangat amat kerasnya adab neraka tersebut, mereka pun bahkan meminta untuk dimatikan saja. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan tanah saja. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala terus mengazab mereka dengan azab yang keras, seberapapun mereka berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Fatir yang ke-36 dan ke-37, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu mendapatkan neraka jahannam dan mereka tidak bisa mati di sana. La yuqdha alaihim fayamutu, mereka tidak bisa mati di sana. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan juga tidak bisa diringankan azab mereka itu di neraka sana. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami membalas kepada setiap orang-orang yang kafir, kepada setiap orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, seberapapun ahlun nar berharap untuk azabnya itu diperingan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperingankannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka mati. Untuk liyadzuqul azab, tentu untuk mereka merasakan azab. Dan dalam surat Az-Zukhruf yang ke-78, sampai-sampai karena betapa putus asanya mereka ahlun nar tatkala mereka merasakan azab yang pedih itu, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk, Allah menghikayatkan ucapan mereka, wa nadau, dan mereka menyeru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu itu mematikan kami saja, matikan kami, jangan terus azab kami. Justru dibalas oleh malaikat penjaga tersebut, qala innakum makithun, justru kalian akan kekal abadi di sini. Walayadu bisa. Tidak bisa mati di sana. Laqad ji'nakum bil haq. Kenapa? Karena sungguh kami telah membawakan kepada kalian al-haq, kebenaran sudah datang kepada kalian. Akan tapi walakin aktsarukum lil haqqi karihun, tapi kebanyakan kalian terhadap al-haq itu tidak suka. Kebanyakan kalian kepada al-haq itu menentang, tidak mau tunduk. Maka rasakanlah innakum maqifun, kalian akan tinggal di sini selama-lamanya. Wal iyad billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga menjelaskan dalam As-Sunnatul Mutahharah. Beliau juga menggambarkan bagaimana ngerinya, perihnya, sakitnya azab neraka itu. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan akan betapa panasnya api neraka yang akan melahap mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada syariatnya Allah azza wajal. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, narukum hadhihi allati yuqiduha juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Neraka api yang kalian nyalakan ini di dunia, api yang kalian nyalakan di dunia itu adalah sebagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Naudzubillah. 70 kali lipatnya panas neraka jahannam dibandingkan api dunia yang kita sekarang sudah merasakan panasnya minta ampun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasul alaihi salatu wassalam juga menggambarkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, inna adna ahli nar adzaban yanta'ilu bina'alain min narin yaghli dimahu min hararatin 'alaih. Sesungguhnya ahlun nar, penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang berterompah dengan dua terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena panasnya dua terompah yang dia pakai tersebut. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, ba'san syadidan min ladunhu. Ya. Gambaran daripada ba'san syadidan min ladunhu. Azab yang keras dari sisinya. Yang Al-Quran turun untuk memperingatkan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa ngerinya api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam Al-Quran, karena menjelaskan sebuah akibat, maka Allah juga menjelaskan sebabnya. Jadi kalau neraka seperti ini ngerinya, dan ini adalah sebuah akibat, lantas apa saja sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam neraka? Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan dalam Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan daripada tujuan diturunkannya Al-Quran adalah wa yubashiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Jadi tujuan yang kedua diturunkannya Al-Quran selain memperingatkan dari azab, tujuan yang kedua adalah untuk Allah azza wa jal memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan ajron hasanah. Pahala yang indah, balasan yang indah. Kalau tadi ba'san syadidan untuk orang-orang yang tidak mau mentaati syariatnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ajron hasanah, pahala yang indah, balasan yang indah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Juga Allah Azza wa Jalla gambarkan betapa nikmatnya jannah itu. Ngerinya neraka itu dijelaskan. Dan betapa nikmatnya surga itu juga dijelaskan. Dijelaskan kengeriannya neraka supaya kita semakin takut, supaya kita semakin waspada, supaya kita semakin jauh dan lari darinya. Dan dijelaskan keindahan-keindahan surga supaya kita semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita semakin ikhlas dalam beribadah. Supaya kita semakin meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amal soleh kita. Juga kita bacakan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang nikmat surga ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Imran yang ke-136. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifatnya al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. bagaimana sifat-sifat mereka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang balasan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala balas dengannya mereka al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Di mana sifat-sifatnya mereka adalah orang-orang yang berinfak di masa sulit dan di masa susah, orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa memaafkan manusia yang tatkala berbuat dosa mereka ingat Allah dan beristighfar kepada Allah dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa mereka. Setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan balasan orang yang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan mendapatkan jannah, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar. Di mana mengalir di bawahnya surga-surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan surga adalah sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Ini satu. Surga dialiri bawahnya oleh sungai-sungai. Dan ini banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayatnya. Menggambarkan bahwasanya sungai di surga itu istimewa sekali. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ahlul jannah, penduduk surga, mereka juga akan mendapatkan buah-buahan yang namanya seperti buah di dunia, akan tapi rasanya jauh lebih luar biasa dan nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia di Al-Baqarah yang ke-25. Alladzina amanu wa aminu salihat. Annalahum ajran, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini syaratnya, beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini Allah ulangi lagi. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan. Setiap kali mereka diberikan rizki berupa buah-buahan, qalu, mereka katakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah buah yang dahulu kami juga diberikan rizki dengannya di dunia. Jadi bentuknya sama. Sehingga tatkala diberikan buah, dikiranya ini buah seperti di dunia. Padahal wa utubihi mutasyabiha. Mereka hanya dikasih yang mirip. Rasanya jauh lebih nikmat. Di mana ikhwani fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Waqi'ah tentang buah-buahan yang akan diberikan kepada ahlul jannah. Bahwasanya buah-buahan itu la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan di surga itu la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak mengenal musim, tidak terputus. Selalu ada. Orang mau ada. Itu maqtu'ah, la maqtu'ah, tidak terputus, tidak terkenal musim. Wala mamnu'ah, dan mengambilnya juga tidak payah. Beda dengan buah-buahan di dunia. Mau makan durian nunggu musim. Mau makan mangga nunggu musim. Mau makan ini nunggu musim. Kalau di surga la maqtu'ah, tidak terputus. Selalu ada. Wala mamnu'ah, ngambilnya juga tidak payah. Di dunia kebanyakan pohon yang berbuah itu ngambilnya kadang payah juga ngambil, naik-naik, manjat-manjat. Mudahnya buah surga itu diambil, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, kutufu hadaniyah. Dalam surat Al-Haqqah. Bahwasanya buah-buahan di surga itu kutufu hadaniyah. Memetiknya itu pendek. Dekat, memetiknya itu dekat. Disebutkan dalam tafsirnya, Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, seseorang di jannah itu berbaring di atas pembaringannya dalam keadaan dia bisa memetik buahnya. Allahu Akbar. Nikmat sekali mereka ahlul jannah yang mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Siapa yang akan mendapatkan ini? Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala juga lanjutkan ayatnya. Selain mereka dikasih buah-buahan yang mirip akan tapi rasanya berbeda. Walahum fiha azwajun mutoharoh. Mereka itu akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Azwaj, jamak. Jadi bukan hanya satu, tapi istri-istri banyak. Disucikan. Disucikannya dari apa? Dari sentuhan manusia dan jin. Dalam surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bidadari-bidadari surga yang akan didapatkan oleh penduduk surga adalah lam yatomithunna insun qoblahum walajan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah tersentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Disucikan. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan mereka. Al-hurul a'in. Al-hurul a'in artinya adalah bidadari-bidadari yang cantik. Untuk mereka ahlul jannah. Untuk mereka penduduk surga. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, dalam surat Al-Waqi'ah juga Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sifatnya hurunin ini. Waja'alnahunna abkaro. Kami jadikan mereka itu selalu perawan. Waja'alnahunna abkaro. Setiap kali digauli oleh ahlul jannah, Allah buat bidadari-bidadari itu kembali perawan. Jadi diantara nikmat yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya yang mulia, di wama fil jannati azab. Di surga itu enggak ada bujangan. Di surga itu tidak ada bujangan. Semuanya beristri. Semuanya mendapatkan bidadari-bidadari yang amat sangat jelita sebagai balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Allah melanjutkan wahum fiha khalidun. Mereka itu kekal abadi di sana. Ini surga ikhwan fillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam surat Fussilat. Dalam ayat yang ke-30 dan sampai 32 menjelaskan tentang balasan yang akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan istiqomah. Kalau tadi di atas beriman dan beramal soleh, yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman dan istiqomah sehingga mati dalam keadaan muslim mukmin, mati dalam keadaan bertauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Ini syarat yang selanjutnya. Iman, beramal soleh dan istiqamah di atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatkala mereka akan mati. Tatkala mereka sakratul maut. Mereka itu akan dihampiri oleh para malaikat. Dan malaikat menyemangati mereka. Allah takhaf wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, pisah sama dunia. Jangan takut, jangan sedih, pisah sama anak istri. La takhaf wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah kalian. Kalian mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan dengannya. Ini luar biasanya orang istiqomah ini. Sebelum mati sudah disemangatin sama malaikat. Jangan takut, jangan sedih. Jangan merasa kehilangan. Kalian akan mendapatkan ganti yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kamilah orang-orang yang akan bersama kalian di dunia dan di akhirat. Di dunia kami bersama kalian dan di akhirat kami bersama kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di surga kalian akan mendapatkan semua yang jiwa-jiwa kalian inginkan. Dan kalian akan mendapatkan semua yang kalian impikan. Jadi semua keinginannya ahlul jannah itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga saya teringat sebuah fatwa. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Beliau tatkala ditanya, ya Syekh, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ahlu apa berita-berita ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya penduduk surga itu akan mendapatkan bidadari. Lantas bagaimana dengan kami para wanita? Apakah kami akan mendapatkan yang sama? Maka apa jawabannya Syekh Ibnu Taimin? Ibnu Taimin mengatakan, lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Maksudnya apa? Tidak menafikan. Kalian juga akan mendapatkan yang diistilahkan bidadara, kan itu. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalau kalian inginkan itu, nanti Allah akan kasih kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang suami istri manakala keduanya meninggal dalam keadaan mukmin, maka keduanya berpasangan. Keduanya berpasangan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Surga amat sangat indah. Surga amat sangat menyenangkan. Surga amat sangat membahagiakan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, dan tadi sebagaimana saya katakan di awal, semenyenangkan apapun kita membayangkan nikmat surga itu, maka sungguh kenyataannya jauh lebih menyenangkan, jauh lebih indah, jauh lebih membahagiakan. Karena ini yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadi as-solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Dalam riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Saya mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit pada hati seorang pun." Jadi mau menyenangkan apapun kita membayangkannya, mau senikmat apapun kita membayangkannya, ya, kita membayangkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, kita membayangkan wajahnya ahlul jannah putih berseri, itu sebagaimanapun kita membayangkan itu jauh lebih nikmat. Kata Abu Hurairah, "Iqra' in syi'tum," baca surat As-Sajdah yang ke-17, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Satu jiwa pun tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan untuknya dari cenderamata. Jadi kenikmatan surga itu Allah sembunyikan, tidak diperlihatkan kepada siapa. Sebagai kejutan buat ahlul jannah, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai sebuah balasan atas apa yang mereka amalkan di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasul alaihi salatu wasalam juga bersabda, menjelaskan tentang bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Allah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Likulli imri'in minhum zawjatani atau yadkhulu ahlul jannatil jannah." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah." Penduduk surga akan masuk ke dalam surga, "ala tuli Adama situna dhira'an," dengan bentuk perawakan setinggi-tingginya Adam. Jadi perawakannya ahlul jannah nanti merata, tingginya setinggi Adam alaihi salam, yaitu setinggi 60 hasta. Setinggi 60 hasta tinggi. Kemudian tampannya ala husni Yusuf, tampannya seperti tampannya Yusuf alaihi salam. Wa ala miladi Isa 33 sana, dan mereka akan berusia dengan usianya Isa, yaitu 33 tahun. Ahlul jannah akan berusia dengan usianya Isa alaihissalam 33 tahun dan mereka akan berbicara sebagaimana ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti berbicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahasa Arab. Ya, berbahasa. Dan santunnya, jujurnya sebagaimana santun dan jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jurdun, ahlul jannah itu tidak berbulu di badan mereka, murdun, dan tidak berbulu di wajah mereka, mukahhalun, dan ahlul jannah itu mereka memakai celak. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Sifatul Jannah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti inilah keadaannya mereka ahlul jannah. Mereka berperawakan dengan perawakannya Nabi Adam, ya, dan mereka memiliki tampilan wajah yang tampan seperti Nabi Yusuf, dan mereka berusia dengan usia yang matang 33 tahun sebagaimana usianya Isa alaihi salam, dan mereka berucap dengan ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang jujur sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berucap dengannya. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, atas nikmat-nikmat itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada ahlul jannah nikmat yang paling tingginya. Selain semua nikmat-nikmat yang sudah kita bacakan ayat dan hadisnya di atas, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan untuk mereka ahlul jannah nikmat yang jauh lebih nikmat. Dengan nikmat ini mereka bisa melupakan semua nikmat yang sebelumnya mereka rasakan, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana disebutkan dalam sebagian riwayat, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan terjadi di hari Jumat. Maksudnya di hari Jumat itu disebut dengan, di surga nanti disebut dengan yaumun mazid, hari tambahan. Karena pada hari itu ahlul jannah akan mendapatkan tambahan nikmat, itu memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara, nada munadin ahlal jannah." Apabila penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka ada yang akan menyeru kepada penduduk surga, innalakum indallahi mau'ida. Sesungguhnya kalian mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala punya janji dengan kalian. Ahlul jannah pun keheranan, janji apalah? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ahlul jannah menjawab, mahuwa, janji apalagi? Nikmat apalagi yang dijanjikan buat kita? Alam tutaqil mawazinana, bukankah engkau ya Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Watubayyin wujuhana, dan engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Watudkhilanal jannah, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Watunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Tatkala ahlul jannah mereka bertanya-tanya seperti ini, tiba-tiba fayakshiful hijab, Allah subhanahu wa ta'ala pun membuka tabirnya. Fayanzuruna ila Allah, dan mereka melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi ma a'tahumullahu syai'an huwa habbu ilaihi minan nadhari ilaihi. Demi Allah, Allah tidak memberikan kepada mereka sesuatu pun yang paling mereka sukai dibandingkan memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di surga puncak kenikmatan adalah memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu ahlul jannah pun menunggu-nunggu wajah Allah subhanahu wa ta'ala kembali menampakkan wajahnya yang indah di hari Jumat yang disebut dengan yaumun mazid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ajron hasana. Inilah tafsir daripada ajron hasana, balasan yang indah yang Allah janjikan kepada mereka ahlul jannah, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka penduduk surga, di mana sifat mereka di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beristiqomah di atasnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian kita masuk sedikit tafsir ayat yang ketiga. Allah berfirman, makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Allah berfirman, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yakni balasan yang indah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, yaitu surga. Mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, karena mereka ahlul jannah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tatkala mendapatkan ajron hasanah tadi, Allah firmankan mereka kekal di dalamnya, maka la yazulu anhum, nikmat itu tidak akan hilang dari mereka. Wala yazuluna anhu, dan mereka tidak akan kehilangan nikmat tersebut. Bal na'imuhum fi kulli waqtin mutazayyid, bahkan kenikmatan yang akan mereka dapatkan pada setiap waktu itu bertambah terus. Bertambah terus. Ini nikmatnya ahlul jannah. Jadi bukan semakin hari semakin berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah. Kemudian setelahnya, ini yang penting untuk kita pahami, yang penting untuk kita mengerti. Asy-Syaikh Al-Mufassir As-Sa'di, beliau menjelaskan, setelah mentafsirkan tentang nikmat surga di atas, wa fi dzikri tabsyir ma yaqtadhi dzikral a'malil mujibah lil mubasysyar bi. Dan di dalam menyebutkan kabar gembira ini, di dalamnya ada yang menuntut, di dalamnya ada konsekuensi untuk disebutkan juga amalan-amalan yang akan mendatangkan kabar gembira tersebut. Jadi manakala Allah menjanjikan ajron hasanah sebagai sebuah keberakhiran yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan, memberitahukan amalan-amalan apa saja yang akan membawa kita kepada ajron hasanah tadi dalam Al-Quran. Wahuwa anna hadzal Quran, yaitu bahwasanya Al-Quran ini qadishtamala ala kulli amalin soleh. Al-Quran ini telah menjelaskan tentang semua amalan soleh. Lengkap. Tidak ada yang kurang. Al-Quran ini sudah menjelaskan pula amalan-amalan soleh yang akan mendatangkan ajron hasanah tadi kepada seorang manusia. Muslim lima tastabsyiru bihi nufus, amalan soleh yang akan membawa seseorang kepada nikmat yang akan membuat jiwanya itu berbahagia. Wa tafrahu bihil arwah, dan nikmat yang dengannya ruhnya itu berbahagia pula. Nah, jadi selain Allah menyebutkan nikmat surganya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran ini amalan-amalan apa saja yang akan membawa seseorang kepada surga. Lengkap. Dan kita tidak membutuhkan kepada yang lain. Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di mana keduanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala, caranya adalah itu. Mentadaburi Al-Quran, mentadaburi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apa amalan soleh yang ditunjukkan oleh keduanya? Yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu bukan perkara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan itu bukan amalan soleh, meskipun manusia menamakannya dengan amalan soleh dan amalan taat. Kalau seumpamanya amalan tersebut akan membawa seseorang kepada kebahagiaan, akan membawa seseorang kepada surga, maka amalan tersebut pasti telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah. Tapi manakala tidak, maka itulah bid'ah dolalah. Itu adalah bid'ah yang menyesatkan. Itu adalah bid'ah yang harus kita waspadai, yang akan membawa kita, wa na'udzubillah, justru malah kepada neraka, bukan kepada surga. Bagi yang mau mendapatkan ajron hasanah dan terhindar dari ba'san syadidan di atas, maka hendaknya dia mencari petunjuk dari Al-Quran, mencari petunjuk dari sunnah, berjalan dengan bimbingan Al-Quran, berjalan dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak menengok kepada yang lainnya. Kita beramal dengan amalan yang dibimbingkan oleh Al-Quran dan sunnah, dan kita tinggalkan semua amalan-amalan yang akan menghindarkan kita dari nikmat dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran wa sunnah. Karena kebahagiaan adalah beramal dengan keduanya, berpegang teguh dengan keduanya dan menjadikan keduanya sebagai pedoman kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.